عشر المسلمين إخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pada pembahasan lalu kita telah menyelesaikan yaitu tentang arkan salat, rukun-rukun salat yang semuanya berjumlah berapa? 14 ya. Semuanya berjumlah 14 macam rukun-rukun salat yang itu tidak boleh kita tinggalkan baik dengan sengaja ataupun karena lupa. Kalau dengan sengaja kita tinggalkan rukun-rukun salat itu, maka menyebabkan salat kita batal, salat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pasal berikutnya, Al-Faslu Rabi', pasal ketiga dari pasal keempat dari kitab ini, Wajibatus Salati, kewajiban-kewajiban salat. Ya, terlihat pada halaman ke-60. Wajibatus Salati, kewajiban-kewajiban salat. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan apa saja yang termasuk perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat itu, maka di sini sebelumnya penulis akan menjelaskan apa makna wajibat atau kewajiban-kewajiban dari sholat tersebut. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wajibatus sholati tis'atun 'ala rajihi. Kewajiban-kewajiban sholat itu ada 9 menurut pendapat yang paling kuat, menurut pendapat yang paling rajih ya. Jadi kewajiban-kewajiban sholat jumlahnya 9. Iya. Kalau kita ingat jumlah 9 ini seperti apa? Syarat-syarat di dalam sholat, yaitu yang juga termasuk ada 9 macam. Adapun wajibat sholat, kewajiban-kewajiban sholat juga jumlahnya 9. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kewajiban di dalam sholat? Beliau hafidzallah mengatakan, ta'riful wajibi, definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan wajib itu. Nah, ta'riful wajibi, pengertian atau definisi dari wajib. Apa wajib itu? Wajib itu maknanya, kata beliau, ma'umiro bihi syari'u ala wajhil ilzami. Ya, artinya apa? Ma'umiro bihi syari'u, apa yang diperintahkan dengannya oleh syariat ini, oleh pembuat syariat ini. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh pembuat syariat ini? Siapa menentukan syariat ini? Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat salat itu ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syari' yang dimaksudnya adalah pembuat syariat, yaitu Allah Ta'ala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan wajib, ma umira bihi syari'u ala wajhil ilzami, apa saja atau apa saja atau segala sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat ini ya, ala wajhil ilzami ya, dari sisi yaitu ilzam. Ilzam artinya apa? Yakni keharusan. Dari sisi sesuatu yang diharuskan atau keharusan. Untuk apa? Dilaksanakan tentunya. Ilzam, yakni keharusan untuk dilaksanakan. Jadi yang namanya wajib ya, sesuatu yang diperintahkan oleh buat syariat ini dan sifatnya adalah ilzam, wajib, harus ya, harus untuk dilaksanakan. Namanya wajib begitu. Waktu betulus salatu bitarkihi amdan, dan salat itu batal, tu betulus salatu ya, salat itu batal bitarkihi, dengan meninggalkannya amdan secara sengaja. Artinya apa? Kalau perkara yang wajib ini tadi ditinggalkan ya, ditinggalkan dengan sengaja maka menyebabkan batal sholatnya. Naam. Wa yujbiruhu halas sahwi sujudas sahwi. Ya, yakni dan dipaksa dia untuk dalam keadaan lupa. Dipaksa dia, dipaksa maksudnya apa? Juga diharuskan, ya. Yujbiruhu dipaksa, ya, diharuskan halas sahwi ketika dalam keadaan lupa untuk apa? Sujudas sahwi, melakukan sujud sahwi. Nah, artinya apa? Yang namanya perkara wajib itu apa saja yang diperintahkan oleh pembuat syariat ini dari sisi apa? Sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan. Dan barang siapa yang meninggalkan keharusan ini, kewajiban ini dengan sengaja, maka dia batal sholatnya. Ya, tetapi kalau dia meninggalkannya karena lupa, dalam keadaan lupa, maka dipaksa dia untuk melakukan sujud sahwi. Sama ya, hampir sama seperti itu. Ya, yang intinya ilzam itu keharusan. Ya, adapun yujbir itu apa? Dipaksa, diharuskan, ditekankan. Untuk apa? Sujud sahwi. Kapan? Ketika lupa. Begitu. Ya. Maka inilah definisi secara ringkas yang dimaksud perkara-perkara yang wajib tersebut. Ya. Di mana yang wajib itu adalah yang diwajibkan oleh pembuat syariat. Dari sisi apa? Sesuatu tersebut adalah diharuskan untuk dilaksanakan. Baik, jadi kalau sholatnya apa perkara ini, keharusan ini, kewajiban ini ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Dan kalau ditinggalkan karena lupa, maka dipaksa dia untuk melakukan sujud sahwi. Sujud karena apa? Lupa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang dimaksud dengan wajib. Ya. Nah, dan di dalam sholat nanti akan disebutkan di sini yang termasuk perkara-perkara yang wajib, ya. Tapi kenapa tidak dimasukkan dalam perkara rukun? Nah, karena perkara-perkara yang disebutkan di sini meskipun hukumnya wajib, dia bukan termasuk rukun dikarenakan tidak disebutkan secara jelas oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis al-musyi lis-shalah, yaitu orang yang jelek sholatnya. Yaitu hadisnya siapa? Abu Hurairah, ya. Hadis tentang orang yang jelek sholatnya itu adalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan tentang seseorang yang tiga kali dia sholat tetapi salah terus, keliru terus, jelek karena sholatnya jelek. Karena itu Rasulullah menganjurkan dan mengajarkan beberapa perkara, dan hanya saja yang disebutkan Rasulullah dalam nasihatnya kepada orang yang jelek sholatnya tadi, itu disebutkan para ulama adalah perkara-perkara yang pokok-pokok saja yang dikenal dengan arkan sholat atau rukun-rukun sholat. Adapun yang selain disebutkan oleh Nabi SAW, ya, maka berarti bukan termasuk rukun. Hanya saja terkadang dia termasuk perkara yang diwajibkan, atau nanti akan disebutkan yaitu perkara yang disunahkan yang tidak disebutkan dalam rukun-rukun tadi. Begitu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah wajib, perkara-perkara yang diwajibkan tetapi tidak termasuk rukun-rukun sholat. Begitu. Nah, apa yang diwajibkan? Al-wajibul awwalu, kewajiban yang pertama di dalam sholat. Apa itu? Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Apa takbiratul intiqal itu, Zaifah? Takbir perpindahan. Takbir perpindahan gerakan dari rukun yang satu ke rukun yang lain, atau dari gerakan yang satu kepada gerakan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, atau dari gerakan yang satu kepada gerakan yang lain, disebut dengan takbir intiqal. Kemarin sudah kita bahas pada pelajaran tentang kitab Al-Qur'an bahwa takbir intiqal ini hukumnya wajib dan termasuk kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Wa hadhihi takbiratu, takbiratu min wajibatis sholati ma'ada takbiratul ikhram. Ya, wa hadhihi takbirat, takbir-takbir ini, ingat ya, takbiratu itu jamak dari takbirun, ya, naam, atau takbiratun, ya, jamak dari takbiratun. Hadhihi takbiratu min wajibati sholat. Takbir-takbir ini, yaitu takbir intiqal, itu merupakan kewajiban, termasuk apa? Min wajibati sholat, termasuk kewajiban-kewajiban sholat. Ma'ada selain, ma'ada itu sama dengan illah, ya, kecuali, ya, begitu ya. Atau ma'ada maknanya sama dengan illah, artinya apa? Kecuali, ya, atau selain. Ma'ada takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram, atau selain takbiratul ihram. Artinya apa? Seluruh bentuk takbir intiqal dalam sholat, setiap gerakan, mau rukuk, Allahu Akbar, bangkit dari rukuk, itidal, sami Allah liman hamidah, ketika mau sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, semuanya takbir, amin, takbir intiqal. Semuanya itu termasuk kewajiban sholat. Kecuali apa? Takbiratul ikhram. Kalau takbiratul ikhram termasuk apa dia? Termasuk rukun-rukun sholat. Barakallahu fikum. Perhatikan ya. Nah, fahiyya ruknun min arkani sholati kama zakarna. Dan dia, yaitu takbiratul ikhram, termasuk ruknun, salah satu rukun, min arkani sholat, dari rukun-rukun sholat, kama zakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ya, penulis mengatakan demikian karena berulang-ulang yang namanya takbiratul ikhram termasuk rukun-rukun sholat. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya atas yang demikian itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, sebelum dilanjutkan. Naam, Sulaiman. Abu Hurairah itu namanya siapa, Sulaiman? Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Sahal. Baik, barakallahu fikum, ya. Perhatikan baik. Nah, jadi hadis dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, idza qama ila sholati, apabila beliau bangkit menuju sholat atau berdiri untuk sholat. Ya, ingat ini. Apabila beliau berdiri untuk sholat, yukabbiru hina yakumu. Ya, maka beliau bertakbir tatkala yakum, ketika berdiri. Hina yakum, ketika beliau berdiri. Ya, jadi beliau mau takbir untuk ketika mau melakukan sholat, maksudnya ketika beliau hendak menegakkan sholat, qama ila sholat itu hendak berdiri menegakkan sholat atau mau melaksanakan sholat. Yukabiru, beliau bertakbir khina yakum, ketika berdiri. Takbir apa namanya ini? Takbiratul ikhram, karena takbir di awal permulaan sholat, ya, dikenal dengan takbiratul ikhram. Kemarin sudah jelaskan maknanya takbiratul ikhram. Summa yukabiru, lalu beliau bertakbir khina yarka, ketika beliau rukuk. Takbir apa namanya? Intiqal, perubahan dari berdiri kemudian rukuk, ya. Nah, summa yaqul, lalu setelah itu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rukuk, ketika beliau mengangkat sulbahu, yaitu tulang sulbinya, ya, tulang pada punggungnya itu, minar rukuk, dari rukuknya. Artinya ketika beliau berdiri tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi berdiri dari rukuk atau disebut itidal, beliau lakukan dengan mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu, ya. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun, lalu beliau mengucapkan dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd, ya, perhatikan nih, ya, naam, ya Allah, ya Rabb kami, walakal hamdu, bagimu segala pujian, bagimu segala pujian. Mengucapkan itu. Thumma yukabbiru, lalu beliau takbir lagi, hina yahwi sajidan, ketika beliau yahwi sajidan, menyungkur dalam keadaan sujud. Artinya apa? Nah, menjatuhkan dirinya atau menyungkur istilahnya, ya, dari berdiri ke tidak, kemudian tatkala menyungkur sujud atau menjatuhkan dirinya untuk melakukan sujud, naam, beliau pun melakukan yukabbir, beliau bertakbir. Allahu Akbar. Takbir apa namanya? Intiqal. Intiqal, sahih. Perhatikan. Tsumma yukabbiru, lalu beliau bertakbir lagi, hina yarfa'u ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya. Takbir apa namanya? Takbir intiqal. Intiqal, sahih. Tsumma yukabbiru, hina yasjudu, lalu beliau takbir lagi ketika sujud. Berarti melakukan sujud yang kedua. Takbir apa ini? Intiqal. Intiqal lagi. Perhatikan ini. Naam ya, summa yukabbiru khina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya. Takbir apa juga namanya? Intiqal. Summa yaf'alu misla dzalika, kemudian beliau melakukan seperti itu ya, misla dzalika, seperti itu, fis sholati kulliha, pada sholat beliau semuanya, hatta yaqdiyaha, sampai beliau menyelesaikan sholatnya, sampai beliau selesai sholatnya. Nah, artinya apa? Caranya begitu. Ketika mau sholat, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Lalu ketika mau rukuk, takbir. Ketika bangkit dari rukuk, mengucapkan sami Allah, hamidah, dan seterusnya. Kemudian ketika mau sujud, beliau takbir. Bangkit dari sujud, takbir. Mau sujud lagi, takbir. Demikian seterusnya. Artinya apa? Bahwa beliau setiap kali melakukan perpindahan gerakan dari gerakan yang satu kepada gerakan lain, atau dikenal dengan perubahan dari atau perpindahan dari rukun yang satu kepada rukun yang lain, maka beliau selalu dengan apa? Dengan apa? Takbir intiqal. Begitu ya. Nah, wa yukabbiru, dan beliau bertakbir, perhatikan, khina yaqumu minal musna. Enam atau minal musna, enam atau minal masna. Khina yaqumu minal masna atau minal musna. Ya, kemudian beliau berdiri dari dua rakaat. Musna atau masna ini maksudnya dari dua rakaat salat. Ba'dal julusi, setelah beliau duduk. Duduk apa ini namanya? Duduk? Duduk? Di antara dua sujud? Hah? Lah, bukan, bukan. Jadi perhatikan, beliau bertakbir lagi untuk berdiri ya, ketika beliau berdiri dari dua rakaat setelah melakukan apa? Duduk. Duduk apa namanya? Duduk tasyahud awal ya, setelah melakukan duduk tasyahud awal. Artinya setiap dua rakaat, ingat, setiap dua rakaat beliau enggak berdiri langsung menuju rakaat ketiga, tapi beliau duduk dulu untuk melakukan tasyahud yang dikenal dengan duduk tasyahud awal. Adapun caranya seperti apa akan dijelaskan nanti pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang dikenal dengan duduk iftirash nanti ya. Namun yang dimaksud di sini adalah naam, wa yukabbiru, beliau bertakbir, khina yaqumu minal musna atau minal masna, lalu beliau bertakbir ketika beliau bangun dari dua rakaat setelah duduk. Maksudnya, ingat, beliau ini setiap kali sholat dua rakaat, dapat dua rakaat, maka tidak langsung berdiri ya, kecuali beliau duduk lebih dahulu untuk melakukan tasyahud yang dikenal dengan tasyahud awal. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata setelah menceritakan hadis ini, inni la asbahukum, sesungguhnya aku benar-benar menyerupakan kepada kalian. Asbahukum, kalau secara letterlocknya namanya asbahukum, menyerupakan kepada kalian, maksudnya apa? Menggambarkan, mencontohkan, ah begitu ya, salatan, salat bi Rasulillah SAW, yaitu terhadap salatnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Sungguh aku menceritakan ini atau menggambarkan ini tentang salatnya Rasulullah SAW. Artinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ingin menceritakan dengan detail ya, dengan rincian yang gamblang, rincian yang jelas tentang bagaimana sih sholatnya Rasulullah SAW itu. Menunjukkan apa, ikhwan? Bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu sangat-sangat bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan umat, menyampaikan kepada umat tentang ilmu agama ini. Secara khusus adalah sholat ya, secara khusus adalah sholat. Kenapa? beliau lakukan hal itu dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Seperti itu. Nah, sehingga beliau mengatakan setelah menceritakan cara salat Rasulullah semuanya, Abu Hurairah menegaskan, "Innila asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku apa istilahnya? Menyerupakan kepada kalian, maksudnya menampakkan, menjelaskan, ya, menerangkan atau menggambarkan kepada kalian apa itu salatan bi Rasulillah, yaitu suatu salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan di sini. Syahidnya di sini pada hadis ini adalah lafaz yukabbir. Antum perhatikan berapa kali itu di situ disebutkan yukabbiru. Ya, ketika mau berdiri sholat yukabir, beliau bertakbir. Ketika mau rukuk yukabir, bertakbir. Ketika bangkit beliau baca sami Allah hamidah dan seterusnya. Ketika mau sujud yukabir, bangkit dari sujud yukabir dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa takbir ini, takbir apa namanya tadi? Intiqal adalah suatu hal yang wajib. Ya, satu hal yang wajib dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ya, dan Rasulullah sering pula mengatakan tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sehingga karena beliau memerintahkan kita melihat bagaimana cara salatnya beliau dan beliau tidak pernah meninggalkan takbir intiqal, sehingga para ulama menyimpulkan berarti takbir intiqal itu apa hukumnya? Wajib, sahih. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada al-wajibus tsani, kewajiban yang kedua, yaitu at-tasmi'u, tasmi'. Tasmi' yang dimaksud qaulu sami'allahu liman hamidah, ucapan sami'allahu liman hamidah. Di tasmi' yang dimaksud di sini bukan kamu menyerahkan hafalan, setoran hafalan di tasmi', bukan itu. Maksud tasmi' yang dimaksud di sini adalah qaulu sami'allahu liman hamidah, ucapan sami'allahu liman hamidah. Ketika apa ini? Ketika bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti kan nih, baik ini diucapkan oleh orang yang sholat munfarid atau sendirian maupun sebagai imam, sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat ini. Ya, adapun bagi makmum tasmi ini tidak wajib, nanti akan disebutkan ya setelah ini. Baik. Adapun apa makmum itu hanyalah mengucapkan, wajibnya adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu sebagaimana imam nanti atau salat sendirian. Perhatikan nanti. Wa dalilu, dalilnya bahwasanya tasmi' itu termasuk apa? Kewajiban salat. Hadis Abi Hurairah alladzi marra bina anifan. Hadisnya adalah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah alladzi yang marrobina telah lewat bersama kita anifan, baru saja ya, baru saja yang lalu atau baru saja tadi. Maksudnya apa? Hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi ya. Nah, jadi hadis yang menjelaskan adalah ketika tasmi' tadi. Antum kan lihat dibaca tadi ucapannya. Ya. Naam, summa yukabiru khina yarka, summa yaqul sami Allahu liman hamidah. Iya kan? Ini dalilnya, ya. Jadi katanya penulis, wa dalilu, dalilnya adalah hadis Abi Hurairata, yaitu hadisnya Abu Hurairah alladzi marra bina anifan, yaitu yang telah lalu bersama kita baru saja. Anifan maknanya baru saja, ya, baru saja tadi. Nah, begitu, ya. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat lafaz thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yaitu sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Khina yarfa'u, ketika beliau mengangkat sulbahu minar ruku', ya, tulang sulbinya dari ruku'. Nah, ketika beliau takbir dengan mengangkat kepalanya menuju ke berdiri i'tidal, maka beliau bertakbir sambil mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ini khusus keadaan ketika bangkit dari rukuk tok atau rukuk saja, ya begitu, tidak diucapkan yang lain. Adapun yang lain dengan takbir sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Wa hadza wajibun 'alal imami, dan ini maksudnya ini di sini adalah tasmi, ya. Wa hadza, dan ini yaitu bacaan tasmi tadi, wajibun 'alal imami, diwajibkan atas imam. Ya, hukumnya wajib atas imam. Wal munfaridi, dan orang yang sholat secara munfarid. Apa munfarid? Sendirian, sholat sendirian, ya. Nah, jadi bagi imam ini wajib mengucapkan sami Allah midah. Demikian pula orang yang sholat sendirian, ba'dar ruku'i mubasyaratan, setelah ruku' mubasyarah secara langsung. Mubasyaratan itu secara langsung, artinya apa? Ketika bangkit dari rukuk langsung mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangannya. Ya, ini wajib bagi siapa? Bagi imam. Demikian pula bagi orang yang sholat secara munfarid atau sendirian, ba'da ruku'i, setelah menunaikan rukuk, mubasyaratan, secara langsung. Ya, enggak pakai pemisah. Begitu habis rukuk, takbir tasmi sami Allahu liman hamidah. Gitu ya, berarti kan? Nah, wa amal ma'mumu, dan adapun makmum, fa idza qala al imam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fa yaqulul ma'mumu, maka berkata makmum, rabbana walakal hamdu. Berarti makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah lagi, ya. Maka yang diucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Perhatikan, pakai huruf wawu. Rabbana walakal hamdu. Ini lafaz pertama. Atau Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wawu. Rabbana lakal hamdu. Ini lafaz kedua. Atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, pakai lafaz Allahumma tambahannya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini yang ketiga. Yang keempat, au lakal hamdu ma Allahumma rabbana. Ya, begitu. Lakal hamdu, segala pujian hanyalah bagimu. Ma Allahi, bersama dengan ya Allah, dengan tambahan lafaz Allahumma rabbana. Ya, begitu. Wa hadzal alfadu kulluha waridatun. Dan lafad-lafad ini semua, wahadihil alfadu, alfad itu jamak, jamak dari apa? Laf, lafdun, ya. Alfadu jamak dari, atau alfadu, al-alfadu jamak dari lafdun. Wahadihil alfadu, dan lafad-lafad ini semuanya, kulluha itu maknanya semuanya, waridatun, waridatun artinya telah ada dalilnya. Waridah itu apa? Telah diterangkan, telah datang dalil-dalilnya, telah datang apa? Nas-nasnya atau dalil-dalilnya. Waridah, waridah itu telah diterangkan, telah datang dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Jadi terkadang mengucapkan Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Nah, jadi tasmi atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah termasuk kewajiban sholat, dan ini wajib, tidak boleh tidak, ya. Nah, termasuk kewajiban sholat yang mana kalau ditinggalkan dengan sengaja enggak sah, batal sholatnya. Adapun kalau karena lupa tidak mengucapkan tasmi, maka harus dengan melakukan sujud sahwi. Pas ya, perhatikan ini. Ya, kalian kalau sholat dulu sering terjadi di damat itu waktu sholat jamaah begitu ya. Begitu imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, terkadang ada orang bangkit berdiri lagi, padahal dia sholat sejak awal ikut sama imamnya. Saya tanya sama mereka, loh kenapa kalian sholat berdiri lagi? Bukankah tadi kamu sholat sejak awal bersama imam, bersama saya juga bareng loh, kok kamu berdiri lagi? Kata dia, oh iya tadi saya lupa, saya tidak baca Al-Fatihah karena ngantuk, gitu ya. Atau karena saya lupa, tidak baca tasmi karena waktu ngantuk, begitu. Akhirnya tidak baca. Nah, ketika dia ingat tadi belum baca ini, belum baca itu, yang ini semua termasuk kewajiban-kewajiban sholat, maka dia harus menggantinya berdiri lagi untuk apa? Naam mengulang sholat yang ketinggalan, tidak baca, tidak baca ini tadi ya, lalu kemudian ditambah dengan sujud sahwi, begitu. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Karena itulah ikhwan, dalam perkara ini ya kita harus hati-hati, apa saja yang termasuk perkara yang wajib, apalagi yang rukun, tidak boleh kita tinggalkan dengan sengaja. Tambahkan satu lagi, al-wajibu thalisu, kewajiban ketiga, qauluhu rabbana walakal hamdu, yaitu ucapan rabbana walakal hamdu. Mahala yusamma tahmid. Ini dinamai dengan apa? Tahmid. Ya, bacaan tahmid, bacaan Rabbana walakal hamdu. Ya. Nah, ada yang mengatakan ini adalah termasuk disebut dengan tahmid, yaitu ucapan tahmid. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Tadi tasmi, yang ini tahmid. Ya, Rabbana walakal hamdu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Azkar. Nah. Nah, ucapan Rabbana walakal hamdu termasuk kewajiban yang ketiga. Wa hadza wajibun 'alal ma'mumi, dan ini diwajibkan khususnya bagi siapa? Makmum. Wa mustahabun 'alal imami wal munfaridi, dan ini hukumnya sunnah bagi imam dan orang yang sholat munfarid alias sendirian. Jadi, jangan keliru ya. Kalau tasmi ucapan sami Allah liman hamidah, siapa yang wajib tadi? Imam dan orang yang sholat sendirian. Itu kalau tasmi sami Allah liman hamidah, itu kan kewajiban bagi siapa? Bagi imam. Imam ataupun orang yang sholat sendirian. Tapi kalau ucapan Rabbana walakal hamdu, ini wajibnya bagi siapa? Makmum. Karena Rasulullah tadi mengucapkan demikian. Iya toh? Anda perhatikan tadi. Ya. Nah, jadi nanti akan disebutkan dalilnya setelah ini, bahwa beliau memerintahkan bagi makmum ketika mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya segera menyambutnya dengan Rabbana walakal hamdu. Itu wajib bagi makmum. Sehingga dikatakan di sini, wa hadza wajibun 'alal ma'mumi wa mustahabun 'alal imami wal munfaridi. Ya, ucapan ini wajib bagi makmum tetapi sunnah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Wa dalilul awwalu, dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa ucapan Rabban lakal hamdu itu wajib bagi makmum tapi disunahkan bagi imam atau orang sholat sendirian. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu, awas ya, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi, sesungguhnya hanyalah, innama maknanya sesungguhnya hanyalah, ya, ja'alal imamu, ju'ilal imamu, afwan, ju'ilal imamu, dijadikan imam itu, diangkat imam itu, ya, dijadikan imam itu untuk apa? Liyuktamma bihi, untuk diikuti. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Liyuktamma bihi, untuk diikuti, ya, dengannya. Fa idza shalla qa'iman, maka apabila dia sholat dalam keadaan berdiri, fa shallu qiyaman, maka sholatlah kalian dengan berdiri atau dalam keadaan berdiri. Lihat ini ya. Jadi kalau imamnya sholat ngadep, sholat berdiri, yo makmum wajib sholat dengan berdiri. Ya, fa idza raka'a, maka apabila dia rukuk, imamnya rukuk, farka'u, maka rukuklah kalian semua. Wa idza rafa'a, dan apabila dia bangkit, ya, mengangkat, maksudnya mengangkat kepalanya untuk bangkit menuju iktidal, farfa'u, maka mengangkatlah kalian, bangkitlah kalian, farfa'u maksudnya bangkitlah kalian dari rukuk tersebut. Naam. Wa idza qala sami Allahu liman, wa idza qala sami Allah, dalam riwayat yang lain, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Faqulu, ini perintah apa bukan? Perintah. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian, menunjukkan apa? Perintah. Fi'il amr. Dan hukum asal suatu perintah itu apa hukumnya? wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan hukum asal yang wajib tadi. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd, yaitu kalimat Rabbana walakal hamd. Al hadis akhrajal Bukhari wa Muslim, wa huwa hadisu Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Syaitnya di sini pada lafaz faqulu, yaitu pada fa idza qala sami Allah faqulu Rabbana walakal hamdu. Nah, itu syaitnya di situ ya, bahwa kalau imam yang mengucapkan sami Allah midah, kamu ucapkan hai hey, makmum, yaitu Rabbana walakal hamdu. Taib. Wadalil usani, dalil yang kedua. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Idza qala al-imamu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, faqulu, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamdu." Fa innahu, perhatikan ini faedahnya ya, manfaatnya atau faedahnya, kalau antum mengucapkan tasmi atau tahmid ya, setelah imam tasmi kemudian kita mengucapkan tahmid Rabbana lakal hamdu, apa faedahnya? Perhatikan ini. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, ya, barang siapa yang wafaqa sesuai atau bertepatan, sesuai atau bertepatan qauluhu, ucapannya tadi qaulal malaikati, dengan ucapannya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan ya, ghufirallahu, diampunkan baginya, ma taqaddama, apa yang telah lalu, apa yang terdahulu, min dambihi, dari dosa-dosanya. Maksudnya apa? Perhatikan ini faedah atau fadilah orang mengucapkan tahmid ketika imamnya tasmi'. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kamu jangan malas untuk bertahmid dengan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Sebab kata Rasulullah di sini, kalau bertepatan dengan saat itu malaikat juga mengucapkan yang demikian itu, ya, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan, masya Allah ya. Nah, karena itu ikhwan, kita hendaknya membacanya. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa huwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Baik, perhatikan. Itu yang kedua, syaitnya pada lafaz faqulu, ucapkan oleh kalian. Terakhir, waqala Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu, coba perhatikan. Beliau dikenal dengan Ibnu Utsaimin. Nama lengkapnya siapa yang tahu? Syekh Ibnu Utsaimin, nama lengkapnya siapa yang tahu? Naam, uzkur, sebutkan. Irfa sauta, angkat suaramu. Ayo, siapa yang bisa? Ha. Ibrahim. Antum, remaja. Haris. Siapa namanya Syekh Ibnu Utsaimin? Masmuh, siapa namanya? Ha? Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu barakallahu fikum, ya. Kenal nama para ulama ya? Nah, ingat. Jadi nanti ada apa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kalau namanya Syekh bin Bas siapa? Ha? Ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Tapi lebih dikenal dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Nama lengkapnya adalah Abdullah. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Bas itu nenek kakeknya ya. Aslinya nama kakeknya. Tapi lebih dikenal dengan bin Bas. Syekh bin Bas, gitu ya. Syekh Ibnu Bas, boleh begitu. Namun nama lengkapnya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Kalau Syekh Mukbil, siapa namanya? Ah. Azkur, sebutkan. Ayo, santri-santri, kecil. Haa, irfa' sauta. Ayo. Man, Huzaifah. Masmu Syekh Mukbil. Siapa namanya Syekh Mukbil? Syekh Mukbil bin Hadi Al-Baji'i rahimallah. Masya Allah, masya Allah. Ya. Haa, ini. Si Tariq mana? Hah? Sakit. Mujahid mana? Hilang. Haa, berkata. Baik. Ya, sekarang satu lagi, siapa nama Syekh Yahya? Sebutkan nama kunyahnya dan namanya lengkap. Ayo. Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Barakallahu fikum ya. Pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu wa hadza yadullu ala annahu la budda wujuda hadza dzikri. Ya. Hadza dalil-dalil ini maksudnya ya dulu menunjukkan ala annahu atas bahwasannya la budda tidak bisa tidak alias harus la budda maknanya harus atau tidak bisa tidak wujuda hadza dzikri adanya wujud ini adanya dzikir ini ya artinya harus ada dzikir ini idil amru lil wujub. Izi maksudnya dari kata id mengingat, ya mengingat al amru perintah di sini lil wujub untuk menunjukkan wajibnya, ya jadi kata Syekh Utsaimin, ya maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya tidak bisa tidak atau harus adanya zikir ini harus ada begitu, ya. Dari sisi mana? Idil amru lil wujub. Mengingat bahwa perintah itu mengandung faedah wajib. Perintah itu mengandung faedah wajib. Nah, begitu kata beliau dalam Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Nah, ya, begitu. Ini adalah dari penjelasan Syekh Utsaimin sehingga dari sini para ulama menyimpulkan yang namanya bacaan tasmi' dan tahmid, ucapan sami Allah hamidah dan juga tahmid itu adalah wajib. Saya tanya dulu sebelum ditutup. Nah, Rijal, bacaan tasmi' sami Allah hamidah siapa yang diwajibkan? Imam. Terus orang yang sholat sendirian bahasa Arabnya apa? Mun? Hah? Munfarid, orang yang salat sendirian. Berarti kan baik-baik ini ya. Itu yang wajib untuk tasmi. Kalau antum, Salman, kalau ini apa? Bacaan tahmid, Rabbana lakal hamd. Siapa yang diwajibkan? Makmum. Yang disunahkan? Imam dan munfarid. Barakallahu fikum. Ini saja dulu pelajaran kita siang ini. Ada tiga yang termasuk kewajiban sholat. Apa tadi yang pertama? Takbiratul intiqal. Yang kedua? Tasmi dan tahmid atau ucapan Rabbana lakal barakallahu fikum. Ini saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pelajaran yang berharga buat kita dan sholat kita insyaallah semakin hari semakin baik dan benar. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Ya. Apa? Hah? Siapa yang bertanya? Hudzaifah? Oh, sudah kenal. Siapa nama anu? Syekhnya Darul Ilmi. Siapa yang Syekh Darul Ilmi? Man. Hah? Syahabim.